Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan pagi, siang dan sore hari ini kita akan membaca dan mentelaah kitab Al-Balaghah Al-Muyassarah karya Abdul Aziz Al-Harbi hafizallahu ta'ala. Kita mulai dari muqaddimah pembahasan dalam ilmu balaghah, yaitu pengertian perkataan yang fasih dan penutur yang fasih. Dalam bahasa Indonesia seringkali fasih artinya yang bagus suaranya atau yang bagus tajwidnya. Ini berbeda dengan pengertian fasih dalam ilmu balaghah. Ya, di buku ini ada kemudian kaidah, kemudian ada syarah. Setiap poin pembahasan dimulai dari kaidah terlebih dahulu, kemudian ada al-idah dan syarah atau penjelasan untuk kaidah. Maka disampaikan oleh penulis hafizallahu taala, idza salimatil lafdhatul mufradatu, jika ada satu kata tunggal, tunggal di sini bukan kebalikan jamak, namun kebalikan dari tarkib, yang dia terbebas dari tanafur fil huruf. Dia terbebas dari perdesaannya huruf. Wa minal gharaba asyadidah fil makna, dan dari sisi makna maka dia bukanlah kata kosakata yang sangat asing. Kemudian yang ketiga, dia terbebas dari al-mukhalafah li qawaninis sarfi, terbebas dari pelanggaran terhadap kaidah-kaidah sarf. Maka satu kata yang memenuhi tiga kriteria ini disebut kata-kata yang fasih. Dan penutur yang mampu untuk membawakan dan mengeluarkan, menyampaikan kata-kata jenis itu disebut dengan mutakallimun fasihun, penutur yang fasih. Ya, kemudian penjelasannya. Fasahah dalam bahasa Arab makna asalnya adalah zuhur jelas atau gamblang, wal bayan dan jelas. Contoh kalimatnya afsahas subuhu, artinya idza adha, pagi itu terang atau bercahaya. Sedangkan fasahah dalam istilah ilmu balaghah artinya perkataan yang jelas, perkataan yang bebas dari cacat atau kekurangan. Wa min dalika, dan di antaranya adalah tanafurul hurufi. Yang pertama adalah tanafur al-huruf. Tanafur al-huruf itu pengertiannya ada di catatan kaki satu. Wal maqsudu bitanafuril hurufi tazahum, berdesak-desaan. Hatta inna kula wahidin minhuma yuriti ayan fira min makanihi, sehingga masing-masing huruf itu ingin meninggalkan tempat dan posisi atau makhraj hurufnya. Sebagaimana contoh kata yang mengandung tanafur al-huruf, contohnya hu'khu' dalam perkataan sebagian orang Arab Badui, taraktu naqati, aku biarkan unta betinaku, tar'a, di memakan rumput. Al-hu'hu' ya, maknanya nabatun tar'aha al-ibil, rumput yang biasa dimakan oleh unta. Yang kedua, terbebas dari al-gharabal fil istimal, terlalu asing dalam penggunaan. Semacam perkataan Ru'bah ibn Ajaj dalam syairnya, fahiman wa mursanan. Fahiman artinya syar, di rambut kepala, dan marsam artinya hidung. Kemudian musarrajan, kata-kata musarrajan tidak jelas makna yang diinginkan, tidak jelas menurut udhaqul lughati, pakar bahasa. Yang pakar saja tidak tahu artinya, apalagi yang tidak pakar. Layudra, tidak diketahui apakah yang menjadi maksud penyair itu adalah menyerupakan hidung yang mungil, wal istiwa, dan lurus seperti pedang yang mengkilap, ataukah yang dia inginkan kasirat seperti lentera dalam kemudian bercahaya dan bercahaya. Di contoh yang lain, perkataan seorang penyair yang mengatakan mitom hatin sabiruha. Tomhah, catatan kaki satu, tempat yang tinggi. Sobir artinya mendung. Jahlan ja', kata penulis kitab Al-Qamus, yaitu Qamusul Muhit, Fairuz Abadi, mengatakan orang Arab menyebutkan kosakata jahlan ja', namun tidak menjelaskannya. Kalau orang-orang Arab mengatakan Abul Hamaysa adalah orang Arab Badu dari daerah Madian yang kami hampir-hampir tidak paham omongannya. Namun tentang tolak ukur gharib atau asing ini relatif. Ada satu kata yang mughilatan, keterlaluan, asing menurut satu orang atau sebagian orang, namun tidak asing menurut yang lain. Yang ketiga, syarat supaya bebas dari, supaya disebut kata yang fasih, tidak melanggar aturan sharaf. Contoh pelanggarannya, alhamdulillahil alil ajlali. Yang sesuai dengan qiyas, aturan sharaf harusnya al ajalli. Namun ini kemudian ajlali. Maka ini bukan kata yang fasih karena melanggar aturan sharaf. Contoh dari penulis, contohnya dalam perkataan orang di zaman ini, mudir, direktur dijamakkan dengan mudara. Menurut kias harusnya jamaknya adalah jamak mudzakkar salim, mudirin atau mudirun. Maka satu kata dan semisal itu, idza warada, jika terdapat dalam satu kalimat, kita katakan itu adalah kata atau kalimat yang tidak fasih. Untuk fasih harus terbebas dari tiga poin tersebut. Nah, tadi kata yang fasih, kemudian kalimat yang fasih. Kaidahnya, jika satu kalimat itu terbebas dari tanafur, ini berdesaan dalam pengucapannya. Yang kedua, lemah dari sisi nahwunya. Yang ketiga, ruwet dalam sisi teksnya atau dari sisi maknanya, maka itu adalah perkataan yang fasih, yang terbebas dari empat unsur. Penjelasannya, maka penjelasan fi mamadha yang sebelumnya adalah kefasihan dari untuk satu kata tunggal. Sedangkan ketika dia telah murakab, tersusun dalam kalimat, maka kalimat yang fasih adalah al-khali, yang terbebas dari tanafur fil kalimatihi, tanafur pada kosakata-kosakatanya. Tanafur itu terjadi manakala takarubi makharijil hurufi. Ini terlalu berdekatan makhat hurufnya. Ini. Karena pengucapan huruf-huruf yang berdekatan makhrajnya itu serupa dengan masyal muqayyad. Ini muqayyad catatan kaki satu. Ini idza masya tataqarrabu khutahu. Orang yang berjalan yang langkahnya itu pendek-pendek, wa yata'atsaru fi misyatihi, dan dia tergelincir, ya, kata orang Jawa keserimpet sebenarnya. Ya, namun terjemah bahasa Indonesianya sulit nih. Nah, ya taat taruh ya terpleset. Tapi ya Anda ya, bukan terpleset yang seperti itu gitu. Ya, ya, karena jalannya pendek-pendek, maka dia susah. Orang Jawa bilangnya keserimpet. Fimisiyati dalam cara dia berjalan. Nah, maka kalau ini langkah pendek-pendek, ada yang namanya kesusahan yang disebut keserimpet di bahasa Jawa. Nah, di ini berdekatannya makhraj juga keserimpet ngomongnya. Nah. Wa min asyari amsalatihi, di antara contoh yang terkenal ucapan seorang penyair. Nanti untuk syair tidak semua ya kita terjemahkan dan kita baca. Ya, yang kemudian yang saya sendiri kesulitan untuk menerjemahkannya mungkin saya lewati. Wa qabru harbin bi makani kufrin. Ya, kubur peperangan di tempat yang gersang. Walaisa kurba kubrin, kubri harbin kubrun. Dan tidaklah di dekat kubur. Ini peperangan adalah kubur. Ya, kemudian ini yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, terbebas dari ad-da'af, kelemahan. Yang dimaksudkan kelemahan susunan. Dha'fu tarkib disebabkan kelemahan aspek nahwu. Contoh, kelemahan aspek nahwu kalimat daraba ghulamuhu Zaidan. Ya, maka budaknya Zaid memukul Zaid dengan kalimat daraba ghulamuhu Zaidan. Kaidah nahunya al-asl, domir itu kembali alamat takut dama lafduhu, di depan, kembali ke depan, bukan kembali ke belakang. La alamat ta'akhar, bukan kembali ke belakang. Sedangkan domir dalam ghulamuhu ternyata kembalinya ke belakang, ke Zaid yang letaknya di belakang. Walahu wajahun. Bolehkah secara nahu? Boleh. Bolehkah secara nahwu? Boleh. Ada wajah, ada pendapat. Ada pendapat dalam ilmu nahwu yang membolehkan dhamir kembali ke belakang, namun wajhun dha'ifun. Ini pendapat yang lemah dalam nahwu. Dalil bolehnya perkataan Ibnu Malik di Alfiyah. Wa sya'a nahwa khafa rabbahu Umar. Wa syadda nahwa Zana nuruhu syajar. Yang terkenal ya, yang terkenal adalah kalimat ya, khaufa rabbahu Umar. Ya, Umar itu merasa takut pada Rabbnya. Wasyadha, dan satu hal yang jeleneh dalam bahasa Arab nahwu kalimat zana nuruhu asyajar. Zana indah, nuruhu syajaru. Atau membuat indah cahayanya pohon, itu membuat indah pohon itu. punya kembali ke syajar, kembali ke belakang. Ya, kemudian namun belakang dan depan itu ada belakang dan depan secara real dan ada belakang dan depan secara martabah. Ya, semisal kalimat khafa rabbahu Umar. Itu Umar itu depan martabatan. Karena khafa makna asalnya adalah khafa Umar rabbahu. Dan dia fa'il. Fa'il itu martabahnya di depannya maf'ul. Maka dia Umar ini depan, namun depan martabatan. Secara martabah, secara posisi dia depan. Meskipun secara teks dia di belakang. Syarat yang ketiga, kalimat yang fasih itu terbebas dari ruwet, ruwet teksnya ataupun ruwet maknanya. Contoh ruwet teks, perkataan sebagian orang yang bikin al-ghaz dalam bab faraid. Al-ghaz itu teka-teki. Ada namanya al-ghaz fiqhi, salah satu cabang ilmu fikih, karena fikih punya 10 ilmu. Ilmu fikih itu punya 10 ilmu. Salah satunya adalah al-ghaz fiqhiyah, teka-teki fikih. Dan ada banyak buku khusus isinya teka-teki. Teka-teki fikih. Nah, ada orang yang bikin al-ghaz fiqhi. Rajulun mata, ada seorang mati, wa khala dia meninggalkan, rajulan seorang laki-laki. Siapalah laki-laki tersebut? Ibna ammi ibni akhi ammi abihi. Anak paman, anak saudara paman bapaknya. Wal murad ibnu ammihi, gitu saja. Dan yang dimaksudkan adalah anak pamannya, sepupunya. Akan tapi atola, dia ngomongnya panjang, muter-muter, walabasa dan membuat bingung. Fasaral kalamu muka'adan. Jadilah perkataannya itu ruwet. Contoh yang kedua, ruwet secara makna perkataan Al-Abbas ibn Ahnaf. Saat lububuk dadar, aku akan mencari rumah yang jauh, tempat tinggal yang jauh dari kalian, litakrubu supaya kalian mendekat. Wataskubu ainaya ad-dumu'u, dan ad-dumu' air mata, itu tertuang pada dua mataku, litajmada supaya dia membeku. Nah, ini the penyair ini dia memaksudkan dengan kalimat wataskubu ainaya ad-dumu'u litajmada, itu kinayah, maksudnya gembira. Karena membekunya mata adalah artinya tidak menangis. Akan tapi yang merusak pesan adalah annau abbar an dalik. Ya, karena dia mengungkapkan hal itu, yaitu gembira. Bu'dat ta'bir, ungkapan yang jauh. An subkid dumu', dari tertumpahnya, tertuangnya air mata. Dan mata jika menumpahkan air mata sampai air mata itu kering, maka itu bukan gembira. Ya, jika kemudian air mata itu tertumpah sampai air mata kering dan mata pun membeku karena keringnya air mata, itu bukan gembira. Walakinnahu, akan tetapi an bukhli dukhlin bidumu'iha, Akan tapi karena pelitnya air matanya dan keringnya airnya, walaisa maqsadahu minas surur, dan bukalah sebagaimana yang dia maksudkan berupa gembira. Sebagaimana perkataan penyair, ala ingatlah inna ainan, bahasanya mata, lam tajud, tidaklah dermawan, yauma wasitin alaika bijari tam'iha, di hari wasitin tidaklah dermawan kepadamu bijari tam'iha, dengan aliran air matanya, lijamudu, karena keringnya. Wahada, dan inilah perkataan yang fasih. Adapun penutur yang fasih adalah orang yang mampu membawakan kalimat yang fasih. Maka siapa yang dalam perkataannya itu terdapat keruwetan awkhalal, atau kemudian error dalam susunannya, kelemahan dalam taklif penyusunannya, lahan fil kalam, atau lahan salah harokat dalam kalimatnya, atau ada tanafur, ada kemudian diksi kata yang terlalu berdekatan makhrajnya, maka dia bukanlah orang yang fasih menurut para pakar balaghah. Kemudian ada yang namanya al-kalam al-baligh, perkataan yang balaghah dan penutur yang baligh. Perkataan yang baligh itu artinya adalah perkataan yang sesuai dengan konteks, sesuai dengan kondisi, sehingga penutur yang baligh adalah orang yang mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan dengan perkataan yang baligh. Wal hakam, dan wasit dalam masalah ini semua adalah cita rasa bahasa yang bagus, ditambah kemudian aturan-aturan main dalam bahasa Arab. Penjelasannya, maka perkataan itu jika tidak cocok dengan konteksnya, maka dia bukanlah perkataan yang baligh, dan penuturnya bukanlah penutur yang baligh. Dan ini adalah satu perkara yang dikenali oleh semua orang yang punya indera yang normal. Meskipun orang itu bertingkat-tingkat dalam memperhatikannya. Contohnya, jika sikon itu menuntut untuk adanya kalimat yang ringkas, watakan lama, namun orang tersebut malah berkata-kata dengan perkataan yang panjang, meskipun perkataan panjang itu berada dalam puncak fasohah. Secara sisi fasih, dia perkataan yang sangat fasih. Namun, konteksnya adalah konteks singkat padat. Nah, kok malah dia panjang lebar? Maka, dia ini fasih namun tidak baligh. Dia ini fasih namun tidak baligh. Maka tidaklah orangnya disebut baligh dan perkataannya tidak disebut baligh, karena dia tidak memperhatikan konteks. Wahakata, demikian juga konteks pujian berbeda dengan konteks ejean. Berbicara dengan anak kecil tidak sebagaimana berbicara dengan orang dewasa. Oleh karena itu, maka di antara kecerdasan seorang da'i yang mendakwahkan agama Allah, hendaklah dia mengetahui sebelum berbicara keadaan audien. Dari sisi kesiapan akalnya, kesiapan psikologinya, dan ma yasmahu bihi waktuhum, yang memungkinkan dari waktu audien. Dari waktu audien ini, waktu yang ada yang tersedia ini sedikit ataukah banyak. Waqad yab'udul mutakallimu, dan seorang penutur itu terkadang sangat jauh dari balaghah kulal ba'di, sejauh-jauhnya sampai dia mendapatkan label bidha'fi lemah fi taqdirihi wa tadbirihi, dalam pertimbangannya dan pengaturannya. Ka'ayu hadis bil arabiyah man la ya'rifuha. Contoh orang yang lemah dalam masalah pengaturan berbahasa adalah orang yang ngomong pakai bahasa Arab dengan orang yang tidak faham bahasa Arab. Ini namanya keterlaluan lemahnya. Waqad qalu qadiman, orang Arab di masa silam punya ungkapan, likuli hadisin hadisun, setiap peristiwa punya perkataan yang pas, setiap konteks punya maqal, likuli maqam maqal. Dan cita rasa bahasa yang bagus itulah al-hakamul fasil, wasit yang bisa memberikan putusan dalam masalah ini. Terkadang cita rasa bahasa itu sepakat bahwasanya konteks ini adalah konteks takziah, konteks menghibur misalnya, atau mengingatkan dan mencela. Maka untuk konteks-konteks semacam ini, maqamnya adalah maqamu ijaz. Maqamnya adalah maqam ijaz, tuntutannya adalah kalimat ringkas. Mencela jangan panjang-panjang. Menegur, itab itu menegur dalam bentuk mencela, cela dalam bentuk teguran. Cela bukan dalam bentuk menghabisi. Namun menegur, ini tidak pas, ini tidak benar. Maka dia cuma statusnya teguran. Nah, teguran itu makomnya makom ijaz. Supaya teguran itu manfaat, itu pendek saja. Kalau dia panjang setengah jam, nah itu jadinya sakit hati. Tidak kemudian merasa ditegur, namun merasa dihabisi. Ya, maka makomnya makom ijaz. Konteksnya konteks ringkas. Lain hanya dengan kalau itu statusnya ngobrol dengan kekasih hati. Ya, ngobrol dengan istri. Nah, itu makomnya makom itnab. Makomnya panjang lebar, jangan pendek. Kalau pendek nanti istri bilang saya enggak diajak ngobrol. Oh, padahal diajak ngobrol. Non karena terlalu pendek. Sehingga kemudian nanti komentarnya enggak pernah diajak ngobrol. Padahal diajak ngobrol cuma pendek-pendek, 5 menit selesai. 5 menit lagi selesai. Maka muhadatsatul mahbub, ngobrol dengan kekasih hati. Demikian juga perdamaian, tahniah, ucapan selamat. Wal qasas, bercerita, itu maqamnya maqam itnab. Ini panjang lebar. Kalau takziah itu pendek. Ini sabar ya. Mudah-mudahan Allah kasih tempat yang lebih baik untuk ini. Sudah pendek gitu saja. Pendek demikian, cuma cukup pendek, jangan panjang-panjang. Lain hanya dengan tahniah, ucapan selamat. Oh, selamat ya, bisa sambil kemudian ditanya, oh gimana, gini. Maqamnya memang maqam itnab. Khalasatul makna, ringkasnya, siapa yang berbicara dengan perkataan yang terbebas dari cacat-cacatnya, problem-problemnya telah disebutkan, maka dia disebut penutur yang fasih. Ya, wala yakunul kalamu, namun satu kalimat itu tidaklah disebut kalimat yang baligh, dan orangnya disebut orang yang baligh illa kecuali jika perkataannya cocok dengan konteks. Wal hakam, dan wasit yang nahtakimu ilaihi, yang kita minta untuk memberikan vonis fisyahati dzalika, tentang sahnya hal tersebut, adalah cita rasa bahasa. Wal qawanin arabiyah, dan undang-undang, aturan main dalam bahasa Arab. Dan di antara tujuan pokok orang itu belajar balaghah adalah mencetak mutakallim baligh. Ini orang yang bisa kemudian mutakallim baligh. Ini penutur yang baligh, yang fasih dan tahu konteks. Kapan ngomong panjang, kapan ngomong pendek. Nah, itu yang diharapkan terwujud dari ilmu balaghah. Kemudian kita ilmu balaghah punya 3 cabang ilmu. Yang pertama adalah ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani adalah ilmu kita ketahui dengannya susunan kalimat yang benar yang cocok dengan konteks. Ini kita diajari untuk berbicara ala muqtadal hal, sesuai dengan konteksnya. Wa huwa thamaniyatu abwab, ada 8 bab dalam ilmu ma'ani. Ulama balaghah membagi ilmu balaghah menjadi 3 cabang ilmu. Ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Penjelasannya, ilmu ma'ani itulah ilmu yang membimbing Anda untuk kaifiyah mengetahui cara penggunaan kata dalam bahasa Arab dengan penggunaan yang munasiban lil maqam, sesuai dengan konteks, wal ma'ani, dan pesan. Dan ilmu ma'ani terdiri dari 8 bab. Nanti ada pelajaran tentang al-isnad al-khubari, contohnya qoma zaidun. Ada pelajaran tentang musnad ilaih, contohnya zaidun alimun. Zaid adalah orang yang ilmu dinisbatkan padanya, maka dia disebut musnad ilaihi, yang biasa saya terjemahkan dengan subjek. Kemudian musnad atau predikat, contohnya adalah alimun dalam contoh di atas. Kemudian rabi'uha yang keempat, muta'aliqatul fi'li. Hal yang berkaitan atau kaitan satu kata kerja. Wallahu yada'u ila darissalam. Allah menyeru pada kampung keselamatan. Atau sebelumnya ada catatan kaki satu tentang isnad khobari. Kulu jumlatin mufidatin, setiap jumlah mufidah itu mengandung isnad khobari. Akan tapi tujuan dan konteks beda-beda. Maka boleh jadi tujuan atau maksud penutur atau kondisinya mengharuskan taukid atau tidak diberi taukid. Kemudian keinginan penutur adalah menyampaikan satu berita, boleh jadi untuk faidatul khobar atau lazimul faidah. Apa bedanya nanti akan dijelaskan. Bab yang kelima tentang pembahasan qasr, yang biasa dalam usul fikih disebut dengan hasr. Namun kalau istilah standar di balaghah adalah qasr. Contohnya, mal mutanabi ila syair. Tidaklah mutanabi kecuali hanya seorang penyair. Kemudian insya, contohnya adalah kalimat tanya, apakah engkau suka ilmu ma'ani? Kemudian fasl wal wasl, kapan pakai wawu dan kapan tanpa wawu. Contoh, tanpa wawu, innahu wa yubdi'u wa yu'id. Contoh wasl, wawal ghafurul wadud. Kenapa ada wawu, apa maksudnya? Dan kenapa tanpa wawu? Dan apa dibaliknya? Ini nanti dipelajari di bab yang ketujuh. Kedelapan, pembahasan tentang ijaz, itnab, dan musawah. Ringkas atau berpanjang lebar atau kemudian pas sesuai dengan konteks. Contoh ijaz, walakum fil kisosi hayatun. Bagi kalian dalam hukum kisos terdapat kehidupan. Ini kalau diurai, ini ijaz. Karena harusnya uraiannya tidak segitu. Dalam hukum kisos terdapat kematian yang ini menjadi sebab terpeliharanya kehidupan. Tapi disingkat saja. Dalam kisos terdapat kehidupan. Ada kemudian itnab. Contohnya, kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Di sini ada itnab dalam bentuk tikrar, pengulangan. Musawah itu artinya pas. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Maka teks itu sama dengan makna yang pesan yang ingin disampaikan. Maka contoh-contoh ini lamhatun, sekedar sekilas, dalatun, namun sudah mengisyaratkan. Bastu dalika, uraian panjang lebar tentang hal itu ada di tempatnya di setiap bab dari 8 bab ini. Maka bab yang pertama adalah al-isnad al-khabari. Wawa ikhbarun, itulah memberitakan satu hal yang sah Ya, untuk kita katakan kepada si penutur, Anda jujur, Anda benar. Ya, maka ini berkenaan dengan kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang bisa dilabeli kalimat yang jujur atau dusta. Dan ketika seorang itu membawakan satu kalimat berita kepada kawannya, maka ada beberapa tujuan. Idza qasada al-mukhbir. Jika penyampai kalimat berita itu niatnya dan maksudnya dengan kalimat berita yang dia sampaikan adalah ayyufidal mukhatab, memberitahu orang yang diajak ngobrol. Karena dia beranggapan orang yang diajak ngobrol itu belum tahu informasi. Contohnya dia ngobrol dengan seorang yang belum tahu kalau Zaid datang. Maka saya sampaikan kepadanya, hadar Zaidun. Maka jika tujuan kalimat berita itu untuk memberikan informasi kepada orang yang belum tahu informasi, itu namanya faidatul khobar. Namun, jika si penutur kalimat berita itu menginginkan dengan kalimat beritanya adalah ifadatahu, memberitahu orang teman ngobrolnya kalau dia sudah tahu. Memberitahu teman ngobrol kalau dia sudah tahu. Ya, maka kalimat berita ini fungsinya namanya lazimul faedah. Kakaulika, semacam ucapan Anda. Liman, kepada orang yang akhfa angka, ya, menyembunyikan darimu kepintarannya dalam tulis-menulis. Ada orang yang pintar tulis-menulis dan dia tidak mau diketahui. Namun saya tahu. Maka saya katakan, anta mahirun bil kitabah. Kau seorang yang pintar tulis-menulis. Akhbar tahu, Anda kabarkan kepadanya, bima ya'lamuhu, dengan sesuatu yang dia tahu kalau dirinya memang pintar tulis-menulis. Dia itu tahu kalau dirinya pintar tulis-menulis. Nah, lalu kenapa saya menyampaikan kalimat berita ini? Saya mau ngomong, saya tahu. Saya tahu berita tentang Anda. Walakinnaka, akan tapi Anda menginginkan untuk memahamkannya, bahasanya Anda mengetahui kemahirannya. Seakan-akan Anda ingin bicara, seakan-akan Anda mengatakan bahasanya dia adalah orang yang mengetahui kemahiran Anda dalam tulis-menulis. Akan tetapi, walakinnaka, akan tapi Anda menyimpan pesan ini karena thiqatan bil mukhatab wa fahmihi, karena percaya dengan orang yang dianggap bicara dan yakin dengan orang yang diajak bicara kalau dia faham dan yakin dengan gaya bahasa Arab yang memberikan jaminan ifham, memahamkan pesan semacam ini. Nah, itu dua fungsi pokok kalimat berita. Faedatul khobar, faedatul khobar, memberitahu orang yang memberikan informasi kepada orang yang tidak punya informasi. Atau kemudian memberitahu kepada orang, bahasanya kita tahu satu berita yang dia juga sudah tahu. Dia sudah tahu berita dan kita tahu berita tersebut. Kemudian kita sampaikan untuk mengatakan bahasanya saya tahu. Namun saya enggak ngomong saya tahu mas gitu. Ya, dia enggak kemudian belak-belakan, saya sudah tahu juga loh. Saya sudah tahu juga loh. Namun saya mau ngomong tersebut dengan cara saya sampaikan kalimat berita kepadanya. Ya, karena saya yakin dia faham maksud saya. Ya, karena saya yakin dia tuh faham maksud saya. Maksud saya itu maksud saya adalah mau memberitahu kepadanya kalau saya tahu. Tanpa harus belak-belakan ngomong, saya juga sudah tahu. Nah, kemudian, namun terkadang tujuan dari berita ada punya tujuan-tujuan yang lain. tujuan-tujuan tambahan. Tujuan yang lain adalah al-istirham, minta untuk dibelas kasihani. Jadi seorang berkata kepada Allah, ana fakirun ilallah. Ana fakirun ilallah. Aku sangat membutuhkanmu, saya fakir kepada Allah. Dan Allah tahu kita fakir, membutuhkan. Dan Allah tahu semua makhluk membutuhkan Allah. Namun kalimat ini diucapkan untuk istirham, meminta belas kasihan Allah. Allah sudah tahu keadaan kita. Tidak perlu diberitahu, Allah sudah tahu. Namun kita sampaikan kalimat berita ini untuk memohon belas kasihan Allah. Kemudian menampakkan kelemahan semacam doa Zakaria, wahai Rabbku, sesungguhnya tulang-tulangku telah lemah. Kemudian celaan, contohnya kepada orang yang di waktu duha masih tidur, maka kita sampaikan kepadanya kalimat berita, mas-mas, asyamsu tola'at, ya, matahari telah terbit. Nah, ini matahari telah terbit. Itu bukan ngasih tahu. Namun maknanya mencela. Namanya mencela. Ini kalimat berita untuk mencela. Maka mencela tidak perlu harus pakai dasar-dasar. Ya, perlu pakai dasar-dasar. Bisa dengan kalimat berita. Bisa dengan kalimat berita. Ayam, jago sudah pada berkokok. Nah. Orang-orang sudah pada pergi sekolah. Nah. Orang-orang pergi sekolah. Maksudnya, kamu kok masih tidur? Nah, gitu. Maka orang dibantu dengan ilmu balaghah supaya orang enggak salah paham. Oh, jenengan mau ngasih tahu kalau materi sudah terbit? Oh, ya terima kasih informasinya. Ini perlu belajar balaghah kalau direspon malah terima kasih informasinya. Namun qad yunazzal 'alim manzilatal jahil. Terkadang orang yang sudah tahu informasi diposisikan seperti posisi orang yang tidak tahu. Contohnya seperti ucapan Anda kepada orang yang meremehkan sholat. Sholat itu wajib. Ini kalimat berita untuk menegur. Untuk kalimat berita untuk menegur. Walhasil kesimpulannya, anna hadi bahasanya kalimat-kalimatnya adalah kalimat berita. Akan tetapi tidak kemudian membawa pesan berita yang hakiki. Bal namun, afadat maknan akhar mengandung pesan yang lain. Yang pesan yang lain ini bisa ditangkap pakai wijdan, pakai intuisi, pakai rasa. Ya, maka tadi tolak ukurnya zauq. Ya, orang itu punya rasa atau mati rasa. Orang yang mati rasa itu yang dicela kemudian dianggap diberi informasi. Nah itu mati rasa. Asal orang itu punya ihsas. Ya, orang itu punya sensitivitas, sensitif. Oh, ini saya kok dikasih kalimat kayak gini apa ya? Ini, tapi sensitif dan mikirnya cepat gitu maksudnya. Nah. Sensitif namun mikirnya pelan. Oh, maksudnya gini toh, namun setelah satu jam baru ngeh gitu kan. Yang ini bisa dipahami pakai perasaan, pakai ihsas. Asalkan orang itu sensitif. Sensitif bukan dalam artian mudah tersinggung, namun tahu ini apa maksudnya. Walhal dan tahu kemudian kondisi, wasiak dan rentetan, rentetan kalimat. Kemudian tentang masalah kalimat berita itu perlu diberi taukid ataukah tidak. Maka dilihat. Mukhatab, orang yang diajak bicara, jika dia mungkiran, jika dia menolak informasi, wajib taukidulahu, maka wajib, namun wajib ini bukan wajib syar'i, wajib lughawi. Tidak dosa. Tidak dosa jika tidak dipenuhi. Ini bukan wajib syar'i, namun wajib lughawi. Wajib taukidu lahu. Maka wajib kalimat beritanya diberi taukid. Minimal satu taukid. Atau lebih. Sedikit dan banyak hasab al-ingkar. Berbanding lurus dengan kualitas penolakan informasi yang ada pada dirinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang para rasul yang dikirim kepada ashabul qaryah. Allah katakan, inna ilaikum mursalun. Inna sesungguhnya kami diutus kepada kalian. Karena ini bicara kepada orang yang tidak percaya kalau yang ngomong adalah utusan Allah. Falamma zatu fil ingkar, maka tatkala mereka kadar ingkarnya bertambah, maka para rasul ini memberikan tambahan taukid. Di mana para rasul mengatakan, inna ilaikum lamursalun. Ada non taukid dan ada lam, lamursalun. Nah, ini disebut khitab ingkari. Namun jika orang yang diajak bicara itu cuma bimbang, tidak yakin. Ya telubut tauqidah. Ya. Maka ya, dia meminta penegasan karena dia bimbang. Maka satu hal yang bagus yaitu mustahab. Namun mustahab lughawi. Satu hal yang bagus yaitu dianjurkan untuk memberikan tauqid pada kalimat berita. Dan kalimat berita yang seperti ini disebut kalimat berita tolabi. Namun tidak perlu ada kalimat taukid. Tidak perlu ada taukid untuk orang yang tidak punya kebimbangan. Nah ini disebut, maka tidak perlu ada taukid. Dan ini disebut khobar ibtidai. Namun ini kaidah asalnya, kemudian terkadang li ghairi sa'il, pada orang yang tidak bertanya atau tidak mengingkari diberi kalimat taukid. Waja'al al-munkir bimanzili ghairil munkir. Demikian juga terkadang orang yang mengingkari diposisikan seperti posisi orang yang tidak mengingkari informasi. Ini semua li ahwalin, karena kondisi yang menuntut dan mendorong untuk itu. Catatan kaki satu. Qad yakuna, boleh jadi orang yang diajak bicara tidaklah bimbang dengan kebenaran informasi secara lahiriah. Tidak pula dia orang yang bertanya. Akan tapi disampaikanlah kepadanya. Kan tapi disampaikanlah kepadanya kalimat berita yang mengandung taukid, karena kondisi mengharuskan ada taukid. Semacam firman Allah Ta'ala kepada Nuh alaihi salatu wassalam atau alaihi salam, wala tuhatibani filladina zulamu innahum murraqun. Wahai Nuh, janganlah engkau berbicara kepadaku tentang orang-orang yang kafir, sehingga mereka akan ditenggelamkan. Maka fa'innahu lama umira, maka Nuh tatkala diperintahkan untuk membuat perahu, wanahahu, dan Allah melarangnya untuk mukhatabatihi, berbicara kepada Allah dengan isi memberikan syafaat pada orang-orang kafir supaya tidak diazab. Maka jadilah konteksnya ini fi maqamil mutaraddid. Konteksnya kontak orang yang bimbang. Orang yang bertanya tentang apa kesudahan mereka. Maka Allah tegaskan kalimat berita yang Allah sampaikan. Karena Nuh dalam hal ini fi hukmi, dalam status orang yang perlu mendapatkan taukid. Hukmi di sini terjemah bebasnya status. Karena status Nuh di sini status orang yang memerlukan taukid. Demikian juga terkadang yu'akad. Ada taukid pada kalimat yang ditujukan kepada orang yang bukan orang yang menolak kebenaran informasi. Idalam yungkir bilisanihi. Ketika dia tidak memiliki penolakan secara lisan, namun sikapnya serupa dengan sikap orang yang mengingkari. Contohnya perkataan Anda yang Anda tujukan kepada seseorang yang yatakalam berbicara di hadapan para ulama, dan dia orang yang berbicara ini tidak peduli dengan kehadiran para ulama. Maka sikapnya seakan-akan mengingkari adanya ulama. Meskipun secara lisan dia tidak mengingkarinya, maka kita tegur dia dengan kita katakan innaha huna ulama, pakai taukid. Sungguh di sini ada ulama. Kenapa Anda bicara? Padahal mereka yang berhak untuk bicara. Maka disampaikan innaha huna ulama. Maka taukid di sini karena sikap orang tersebut jika dibaca sebagai orang yang mengingkari keberadaan ulama. Demikian juga terkadang yunazal diposisikan orang yang menolak kebenaran informasi seperti posisi orang yang tidak menolak. Sehingga kalimat berita yang tertujukan padanya tanpa taukid, kapan ini? Idza kana ladai minal adillah wasyawahid. Jika dia memiliki dalil dan argumen yang seandainya dia memerenungkannya, misalnya akan hilanglah penolakannya. Semacam ucapan Anda kepada orang yang menolak kalau ilmu itu bermanfaat. Ini orang ini menolak kalau ilmu itu bermanfaat. Yang manfaat itu duit. Nah, ilmu itu tidak ada gunanya. Maka malah kemudian kalimatnya tanpa taukid. Al-ilmu mufidun. Al-ilmu mufidun. Demikian juga kepada orang yang menolak keberadaan Allah, maka kita katakan Allah itu ada. Kemudian bab yang kedua, bab tentang pembahasan musnad ilaihi. Atau subjek. Maka subjek itu dibuang. Boleh jadi karena sudah diketahui. Boleh jadi karena mau membuat kalimat yang ringkas. Boleh jadi karena sempitnya kesempatan. Wa yudhkar di sitkon yang lain. Subjek disebutkan karena itulah hukum asalnya. Subjek disebutkan. Atau karena taladzud dalam rangka menikmati penyebutan subjek. Atau untuk memperjelas, untuk tambahan penjelasan, atau untuk mengagungkan. Alibastil kalami. Atau untuk supaya berpanjang lebar dalam berbicara. Contohnya perkataan Musa, hiya asoya. Ini adalah tongkatku. Penjelasannya. Di setiap jumlah mufidah, itu pasti terdapat dua unsur. Musnad ilaih, subjek, dan musnad predikat. Dan musnad ilaih alias subjek itu adalah yang paling mulia dari dua unsur ini. Karena dia adalah asasnya kalimat. Ini musnad ilaih atau subjek itu nanti kalau kita bawa ke nahwu bentuknya bisa mubtada, bisa fa'il, bisa naibul fa'il. Jika Anda mengatakan koma zaitun, maka berdiri itu disandarkan kepada zait. Maka berarti zait itu musnad ilaih alias subjek, sedangkan berdiri itu adalah musnad predikat, demikian seterusnya. Hukum asalnya, musnad ilaih itu disebutkan. Akan tetapi, qad ta'ridu boleh jadi terjadi. Lahu subjek. Subjek ini mengalami umurun sejumlah perkara yang membolehkan untuk dibuangnya subjek. Dan pembuangan subjek alias musnad ilaih adalah babun daqiqun latiful ma'khadhi. Ini perkataan Al-Jurjani di Dalail Al-Ijaz. Ini adalah permasalahan yang jelimet, latiful ma'khadhi. Alasannya ma'khad, sisi alasannya itu latif. itu tidak mudah untuk ditangkap. Namun ajibul amri, satu hal yang menakjubkan. Sabihun bisihri, serupa dengan sihir. Fa innaka tarabihi takadzikri absah minadzikri. Karena anda lihat, tarka zikri musnad ilah tidak disebutkan, itu malah lebih bagus daripada musnad ilahnya disebutkan. Wasamta anil ifadah. Dan diam dari memberikan penjelasan, itu malah azyad lil ifadah. Malah menjadi penjelasan yang lebih maksimal. Maka subjek itu dibuang karena beberapa alasan. Na'uddu minha, kami akan sebutkan sebagiannya, wala nu'addi tuha, dan kami tidak akan menyebutkan semuanya. Yang pertama, dibuang karena sudah maklum. Semua orang sudah tahu. Contohnya, dalam kalimat jawaban, dia berkata kepadaku, kaifa anta, bagaimanakah keadaanmu? Maka aku jawab, alilun, sakit. Demikian juga perkataan anda tayyib kepada orang yang bertanya, kaifal hal. Dan tayyib di sini artinya anda tayyib. Atau alhalu tayyib. Catatan kaki satu, faedah, hal itu boleh dianggap mudzakkar, boleh dianggap mu'annas. Maka dalam kalimat jawaban pertanyaan, subjek tidak perlu disebutkan, kan sudah tahu. Yang dimaksud dengan tayyib artinya ana tayyib. Yang disebut dengan alil artinya ana alilun. Kemudian alasan yang kedua, ta'ayun, karena sebuah keniscayaan. Sudah pasti. Sebuah kepastian. Contohnya alimul ghaibi wa syahadah. Kita enggak perlu nyebut Allah di kata-kata ini karena alimul ghaibi syahadah pasti artinya Allah. Atau karena sempitnya kesempatan. Contohnya perkataan seorang pemburu, Ghazal, kijang, tidak perlu kemudian itu kijang, kepanjangan. Kijangnya nanti sudah kabur duluan. Dia ngajak temannya untuk nangkap kijang. Kijang, cukup kijang. Jangan panjang-panjang. Itu ada kijang, atau terlalu panjang. Nanti kijangnya sudah kabur duluan. Dikil fursa, ini kesempatannya sempit. Ya, maka yang perlu dihilangkan, dihilangkan saja. Demikian juga tergesa-gesa, ta'jilil masarah wal busra, menyegerakan kabar gembira dan kabar gembira. Semacam ucapan anda kepada kawan, mau memberi kabar gembira kepadanya ketika anda jumpai nama kawan itu ada di daftar orang-orang yang lulus. Maka ketemu dia langsung bilang, lulus! Langsung kemudian, lulus! Enggak perlu kemudian panjang-panjang, saya dapati kamu, terlalu panjang itu. Kelamaan, enggak sampai-sampai kabar gembiranya. Malah kemudian deg-degan. Saya baru saja membaca daftar pengumuman orang-orang yang lulus. Malah deg-degan. Kawannya malah deg-degan. Masuk enggak ya? Karena malah cerita. Saya tadi ke kampus baru saja lihat dan saya cermati satu persatu. Ini malah tambah deg-degan ini. Ternyata baru kemudian diomongkan, kamu termasuk yang lulus, ha? Sudah deg-degan luar biasa, baru ada kabar gembira. Kabar gembiranya enggak asik gitu. Ya, maka ada dibuang, dibuang dalam rangka mempercepat sampainya kabar gembira. Kemudian alasan yang ketiga, lihajatika lil ingkari. Karena Anda memerlukan lil ingkari untuk pengingkaran. Semacam ucapan Anda hadara hadir. Aman tentang orang yang jawaban. Aman tentang orang yang su'ila ditanya an huduri Zaidin, tentang kehadiran Zaid. Apakah Zaid hadir? Maka dibilang hadara, dia hadir. Fa innaka tastati an taqula, maka fa innaka tastati, maka Anda mampu an taqula, untuk mengatakan yang aku maksudkan adalah orang lain. Catatan kaki dua, hadza demikian jika memang Anda meniatkan dengan hadara itu orang lain selain Zaid secara hakiki. Jika tidak ada niat ketika itu untuk orang lain, maka ini kebohongan. Anda cuma mampu untuk selamat dari kebohongan cuma dari manusia saja. Ya, maka dibuang subjek karena ada kebutuhan. Ya, kebutuhannya lil ingkar supaya tidak disalahkan. Ini strategi untuk supaya tidak disalahkan. Ada orang yang bertanya, apakah Zaid datang? Apakah Zaid datang? Kemudian Anda katakan hadara, hadir. Orang nangkap, kan ini kalimat jadinya kalimat bersayap. Jadi kalimat bersayap karena hadara, dia hadir. Dianya bisa Zaid, bisa yang lain, tergantung niat. Tergantung niat. Nah, ketika kemudian Zaid gak ada, kok kemudian kamu bilang hadara, maka kemudian anaitu saksun akhar. Nah, yang saya maksudkan orang lain. Karena huwa kan enggak mesti Zaid. Atau kekaulika an insanin, atau seperti ucapan Anda tentang seseorang. Tentang seseorang. Laimun. Dia seorang yang laim. Orang yang enggak tahu terima kasih. Kemudian ada orang yang merasa, Anda tuduh saya laim? Enggak, saya cuma bilang laim saja. Saya cuma bilang laim. Saya kan enggak nyebutkan subjeknya, siapakah dia? Maka supaya bisa ngeles gitu ya. Jadi kenapa ingkar di sini mungkin terjemah enaknya bisa ngeles. Jadi kenapa subjeknya dibuang? Lihajatika lil ingkar. Karena ada punya kebutuhan untuk ngeles. Anda mengatakan balidun tolol. Terus ada orang yang merasa kalau dia yang dimaksudkan, Anda tuduh saya tolol. Enggak, saya cuma bilang balid kok. Saya enggak nyebut subjeknya. Dari mana Anda kemudian menuduh saya memaksudkan dengan kalimat itu adalah Anda? Nah, malah dibalik. Atau semacam itu. Namun tidak boleh tidak harus ada indikator yang menunjukkan adanya pembuangan subjek. Fa in da'ufat qarinah, namun jika indikatornya itu lemah, maka musnad ilah ya disebutkan. Ya, ada pun penyebutan musnad ilah maka karena beberapa faktor. Yang pertama, penyebutan musnad ilah adalah hukum asalnya. Jika tidak dijumpai sebab yang menguatkan pembuangan, karena al-asl baqa'u makana ala makana. Ini karena hukum asalnya mempertahankan keadaan aslinya, dan keadaan aslinya ya ada subjeknya. Kemudian yang kedua, tambahan untuk menegaskan makna dan menjelaskannya. Contohnya firman Allah Ta'ala, ula'ika ala hudam mir rabbihim wa ula'ika humul muflihun. Aslul makna ulaikal muhtadun, ulaikal wal muflihun. Cukup kalau mau dibuat pendek. Kalau mau dibuat ringkas, dua kalimat di atas bisa diringkas ulaikal muhtadun wa muflihun. Akan tetapi diulang penyebutan musnad ilaih. Musnad ilaih disebut dalam diulang penyebutannya dengan mengatakan wa ulaika. Litakririr untuk menjelaskan makna dan menegaskannya. Wa anau dan bahasanya mereka adalah orang-orang yang khusus mendapatkan keberuntungan. Yang ketiga, untuk kemudian bersenang-senang bernikmat-nikmat dengan menyebutkan musnad ilaih. Wa hadza dan ini berlaku untuk setiap isim yang disebutkan oleh penutur dan dia bernikmat-nikmat dengan menyebutkan nama tersebut atau bitirdat atau mengulang-ulanginya. Yang alasan yang lain untuk pengagungan. Semacam perkataan seorang al-wa'id, seorang yang memberikan nasihat. Maka dia ulang-ulang, Allahul Khaliq, Allah itu Razik, Allah itu Al-Ma'bud. Kemudian alasan yang lain jika konteksnya adalah bagus, baik, berpanjang lebar dan rinci. Semacam perkataan Musa ketika Allah bertanya kepadanya, apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Maka Musa mengatakan, hiya asoya. Kenapa dimunculkan hiya? Padahal asalnya dalam jawaban pertanyaan itu langsung, asoya. Akan tapi musnad ilaih disebutkan hiya li iradatihil basto fil kalami. Karena Musa ingin berpanjang lebar dalam bicara. Waliyata itaka'a ala musnad ilaih ni wa basotal kalama. Oleh karena itu, maka Musa bersandar kepada musnad ilaih, kemudian memperpanjang lebar kalimat. Qal, Musa mengatakan, hiya asoya, ini tongkatku. Aku kemudian bertelekan dengannya, wa ahasu biha ala ghanami, dan dengan tongkat itu aku kemudian menggiring unta kambing-kambingku, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan dalam tongkat ini bagiku terdapat manfaat-manfaat yang lain. Kemudian kaidah tentang kemudian musnad ilaih. Wa yu'arrafu bidhamir. Dan dia dimakrifatkan dengan dhamir, dengan isim alam, isim isyarah, dan dengan bilam, lam di sini maksudnya alif lam atau dengan idofah. Dan munasib ilaih itu yunakkar, kadang nakirah, wayuqaddam, wayuakhir, kadang letaknya di depan, kadang letaknya di belakang, karena kondisi yang menuntut untuk itu. Penjelasannya, jika musnad ilaih disebutkan, maka boleh jadi dia ma'rifat. Kalau ma'rifat, boleh jadi dengan domir atau yang lain. Contoh ma'rifatnya musnad ilaih dengan domir, yakunu li'anal maqam, ini terjadi manakala konteksnya adalah konteks takallum, berbicara ana talib, atau litakallum orang yang pertama, contohnya ana talib, atau khitab orang yang kedua, anta akhi, atau ghaibah orang yang ketiga, contohnya hiya sadiqi. Kemudian kadang ma'rifat dengan isim alam supaya pendengar mengetahuinya, Allahul Ma'bud, atau mengagungkannya atau menghinakannya. Al-jahilu hadara, maka itu li'ihanah. Do, li'ihanah, fungsi alif lam di situ ini adalah untuk kemudian ihanah, merendahkannya. Maka wa yu'arafu bil alamiyah dimakrifatkan dengan isim alam supaya dikenal oleh pendengar, contohnya Allahul Ma'bud. Kemudian di kalimat setelahnya itu kembali ke masalah yu'araf, dan dimakrifatkan musnad ilaih itu terkadang untuk mengagungkan dan terkadang untuk menghinakan. Kemudian at-ta'rif bil ismil isyarah, makrifat dengan isim isyarah itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, ta'zimu untuk mengagungkannya bil bu'di, dengan cara menggunakan isim isyarah jauh. Dengan menggunakan isim isyarah jauh itu artinya memuliakan. Dzalikal kitab, dan maknanya adalah hadzal kitab. Ya, dzalikal kitab la raiba fih. Dzalika di sini maknanya hadza, sebagaimana di tafsir Jalalain. Untuk buka tafsir Jalalain, dzalikal kitab ai hadzal kitab. Maka yang dimaksudkan adalah hadza, namun digunakan diksi dzalika. Apa tujuannya? Ta'zim. Bentuknya apa? Bil bu'ad, menggunakan isim isyarah jauh. Atau tahkir bil qurbi, dengan menggunakan isim isyarah dekat untuk merendahkan. Wa mahadil hayatud dunya. Tidaklah kehidupan dunia ini. Itu hadihnya untuk tahkir. Illa la'ibun walahun. Kecuali lahwan walla'ib. Ini kata Sa'di di tafsirnya, lahwan itu artinya menyibukkan hati, walakbun artinya menyibukkan fisik. Atau kemudian untuk menjelaskan keadaannya, menjelaskan keadaan menggunakan isim isyarah dekat, karena memang realnya seperti itu. Misalnya Anda katakan hada, atau untuk menjelaskan kalau ini memang realnya jauh, dhalika. Ini makna asalnya. Asalnya isim isyarah untuk menjelaskan keadaan real. Kalau dekat pakai hada, kalau jauh pakai dhalika. Nah, kemudian ada pun ma'rifat dengan lam atau alif lam, maka bisa jadi untuk libayanil ahdi. Contohnya ahdi dzikri fiha misbah. Di celah tersebut, celah tembok tersebut, terdapat lentera. Al-misbahu lentera itu. Alif lamnya di sini, fungsinya ahdi. Alif lam, ahdiyah li ahdi al-zikri. Untuk menunjukkan bahasanya, al-misbah yang dimaksudkan adalah kata-kata misbah yang sebelumnya disebutkan. Al-misbahu fi zujajatin, lentera itu berada dalam kaca. Az-zujajatu, kaca itu. Maka kacanya kembali ke kaca yang telah disebutkan. Kemudian ada alif lam jinsiyah. Jinsiyah, kemudian di antara faedahnya adalah untuk bayan hakikatul jinsi. Contohnya, al-insan afdalu minal an'am. Manusia lebih utama, lebih mulia daripada binatang ternak. Nah, alif lam di kata-kata al-insan di sini adalah jinsiyah libayan hakikatil jinsi. Sehingga maknanya hakikatul insan, hakikat jenis manusia, lebih utama daripada binatang. Wa illa fa fi sa'iril hayawan, dan ini menjelaskan tentang dari sisi jenis. Kemuliaan ini dari sisi jenis, bukan dari sisi afrod, bukan dari sisi afrod, bukan dari sisi person per personnya. Fafisa iril hayawan mawa khairun lil bilad wal ibad, maka ada di sejumlah hewan sesuatu yang lebih baik, lebih baik bagi negeri dan bagi para hamba. Kemudian ada alif lam jinsiyah listighaqil jinsi. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Cirinya adalah alif lam tersebut bisa diganti kullu atau jami' tanpa merusak makna. Maka berarti dia istighaq. Khuliq wa khuliqal insanu artinya wa khuliqa kullu insanin. Ya, kullu insanin khuliqa dha'ifa. Setiap manusia tercipta dalam keadaan lemah. Kemudian ada pun ma'rifat dengan idhofah. Fali'annaha, maka tujuannya adalah fali'anna akhsar, karena itu lebih ringkas. Contohnya, hawaya fil ilmi, minatku dalam ilmu. Kalimat ini lebih ringkas daripada kalimat alladzi qalbi ilaiha ma'ilun. Sesuatu yang hatiku condong padanya adalah ilmu. Atau al-hawa alladzi fi qalbi ilal ilmi. Ini lebih panjang. Disingkat saja, hawaya fil ilmi. Adapun makna kirahnya ni musnad ilaih, maka ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menegaskan kalau tunggal. Waja'a rajulun min aqsal madinah. Datanglah seorang laki-laki dari ujung kota. Rajulun di sini nakirah lil ifrat. Maknanya waja'a rajulun wahidun. Yang kedua, li ta'zim, untuk menunjukkan besar. Ini, maka nakirah dalam ilmu balaghah terkadang fungsinya untuk ta'zim, untuk menunjukkan besar dan banyak. Fa'dhanu biharbin minallahi. Maknanya fa'dhanu biharbin azimin minallahi. Ini, ay harbin azimatin. Contoh yang lain. Ya. Innal insana lafi khusrin. Nakirah di khusrin itu li ta'zim. Innal insana lafi khusrin kabirin. Ini, contoh yang lain tentang ayat wasiat. Intaroka khaironil wasiyatu. Intaroka khairon, khairon kathiron kabiron. Jika dia meninggalkan harta, itu maksudnya harta yang banyak dan besar, maka tidaklah dia berwasiat. Wa amma taqdimuhu. Adapun subjek itu diletakkan di depan karena inilah hukum asalnya. Atau fungsinya litafa'ul, untuk menimbulkan harapan. Sa'dun fiddari. Sa'ad, yang ini identik dengan kebahagiaan, ada di rumahku. Adapun musnad ilaih diletakkan di belakang, maka diantaranya adalah tujuannya adalah karena konteks menuntut agar musnad diletakkan di depan. Contohnya karena musnadnya berupa jar dan majrur, kemudian mubtada'nya nakirah. Maka ini harus di depan. Maka khobarnya harus di depan. La fiha ghaulun. Artinya la fiha, tidak ada fiha di dalamnya, dia semata tanpa yang lainnya dari khamar-khamar dunia. Atau konteks di sini yang diminta bukan konteks nahwu, namun konteks dalam balaghah, yaitu mau menunjukkan makna hasr. La fiha gaulun, tidak ada di dalamnya satu-satunya tanpa yang lain. Maka wahdaha, makna hasar hanya terwujud kalau khobarnya itu didepankan dan mubtada'nya diakhirkan. Seandainya kalimatnya la gaula fiha, maka tidak menghasilkan makna hasar. Dan ada sejumlah tujuan-tujuan yang lain yang dijelaskan, nanti akan ada pembahasan di pembahasan tentang takdimul musnad, meletakkan musnad di depan. Kemudian terkadang dhamir itu diletakkan menggantikan isim dhahir dan sebaliknya. Wayuntaqal al-kalam, dan kalimat terkadang yungqal, dipindah dari satu model ke model yang lain. Penjelasannya, semua keterangan yang telah lewat itu mengikuti ma yaqtadihil al-aslu, mengikuti tuntutan hukum asal dan adh-dhahir. Terkadang kalimat itu keluar dari hukum asal, sehingga dhamir diletakkan menggantikan dhahir. Semacam ada dhamirus sya'an atau kisah. Kakaulihim, semacam ucapan orang Arab, huwa zaitun alimun. Huwa di sini dhamir sya'an. Dhamir sya'an artinya dhamir yang tidak punya arti. Dhamir yang tidak punya arti. Contoh yang lain, contoh di Al-Quran, kul huwallahu ahad. Huwa dhamir sya'an. Karena pesan yang ingin disampaikan, Allahu ahadun. Maka dhamir yang tidak punya arti, itu disebut dhamir sya'an. Sya'an artinya keadaan. Kemudian, wawudi'a mudhar, dan diletakkan isim dhahir di tempatnya dhamir. Contohnya firman Allah Ta'ala, maka dia mulai dengan wadah-wadah saudaranya sebelum wadahnya Bunyamin. Sumastakhojaha, kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja dari wadahnya saudaranya. Wadah saudaranya itu Bunyamin. Aslinya harusnya min wi'aihi. Maka di sini makana akhihi, harusnya enggak pakai akhihi. Akhihi isim dhahir. Ya, harusnya cukup dhamir saja, min wi'aihi. Ya, kemudian sedangkan kemudian apa faedah? Ya, dhamir diganti dengan dhahir, dhahir diganti dengan dhamir, maka nanti tergantung kalimatnya. Kemudian di antara hal yang lain adalah iltifat, perubahan gaya bahasa. Ya, dia adalah uslubun azbun, gaya bahasa yang segar. Dalam gaya bahasa ini satu kalimat dipindah dari satu uslub kepada uslub yang lain. Tujuannya apa? Iqaf, untuk menarik perhatian. Atau kemudian tatriyati nafsi sami' wa taswiqihi wa imta'ihi. Untuk kemudian menyegarkan jiwa pendengar, taswiq, untuk membuat dia penasaran, imta', untuk kemudian menyenangkannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semua kata ganti orang ketiga. Hadza kulluhu, itu semua adalah uslubu ghaibatin, kata ganti orang ketiga. Setelah itu berpindah kepada Al-Khitab, kata ganti orang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di sini terjadi namanya iltifat minal ghaiba ilal khitab. Ini namanya iltifat, perubahan bentuk kalimat. Semula menggunakan ghaibah, kata ganti orang ketiga, alhamdulillah, lillahi rabbil alamin, ar-rahmani rahim, itu kan huwa maknanya. Kemudian ilal khitab dipindah kepada kata ganti orang kedua. Dan iltifat ini memiliki lataif wal fawaid, mengandung lataif, hal yang menarik, fawaid dan faedah. Al-haqiq artinya layak. Karena seorang hamba idza dzakara, jika dia menyebutkan orang yang layak dan berhak mendapatkan pujian dari hati yang hadir, kemudian dia ingat sejumlah sifat-sifat agung yang menggerakkan hatinya, maka al-muharrik, qawiya dhalikal muharrik, maka semakin kuatlah penggerak tersebut untuk mengatakan liman lahu tilkal mahabah. Liman ditujukan pada orang yang, ditujukan pada zat yang memiliki al-mahabah, kewibawaan, keagungan, kemuliaan, mukhatiban dengan menempatkan dia sebagai orang yang kedua. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan bahasa yang lain, khitab di sini artinya kata beliau dikarenakan kuwatul istihdar. Kuwatul istihdar. Ketika tadi telah disebutkan alhamdulillah rabbil alamin, disebutkanlah orang yang layak untuk mendapatkan zat, yang layak untuk mendapatkan pujian, disebutkanlah sifat-sifatnya Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Maka diharapkan istihdar menghadirkan Allah pada diri, pada hati orang ini demikian kuat. Akhirnya kemudian dia jadikan Allah, dia posisikan Allah itu khitab sebagai orang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ada iltifat berubah dari kata ganti orang kedua menjadi kata ganti orang ketiga. Jika kalian berada dalam perahu, kemudian kami perjalankan mereka. Maka karena afsalnya perkataannya adalah kata ganti orang kedua, kuntum. Kemudian jarui nabihim. Dan Allah tidak mengatakan bikum. Dan di Al-Quran terdapat sangat banyak contoh iltifat. Catatan kaki. Semua contoh-contoh iltifat ada dalam Al-Quran selain iltifat dari kata ganti orang kedua menjadi kata ganti orang yang pertama. Contohnya, ucapan orang yang berdialog dengan dirinya sendiri. Janganlah engkau sedih, wahai jiwaku. Maka di sini ada khitab lil mutakallim, dari khitab latahzuni khitab, kemudian litakallum berpindah kepada diri sendiri. Latahzuni ya nafsu, kemudian dilanjutkan atubu ilallahi. Maka tahzuni itu khitab, kemudian atubu jadi mutakallim, kata ganti orang pertama. Kemudian tentang musnad, tentang predikat. Musnad kadang dibuang dan kadang disebutkan karena alasan-alasan yang telah disebutkan dalam pembahasan musnad ilaih. Wa yakunu, dan musnad itu boleh jadi bentuknya fi'il. Litakayut, dan kalau dia musnad, musnad itu bentuknya fi'il memiliki dua tujuan. Litakayut bin zaman, untuk terikat dengan waktu tertentu. Kemudian li'ifadati tajaddud, untuk kemudian menghasilkan perbaharuan. Sedangkan jika musnad ilaih itu, musnad itu berupa isim, maka faedahnya dalam ilmu balaghah lithubut wa dawam, untuk konstan dan stabil. Dawam terus menerus, subut konstan dan stabil. Musnad itu diletakkan di depan litaksis, untuk menggan makna hasr, watafaul dan harapan atau tashwik, bikin penasaran. Siapa yang sudah paham tentang musnad ilaih, kemudian telah tahu tujuan musnad ilaih disebutkan ataukah tidak disebutkan dan seterusnya, maka dia akan mengetahui kondisi musnad. Musnad terkadang berupa fi'il. Tujuannya supaya terikat dengan salah satu dari tiga waktu. Lampau, sekarang, atau akan datang. Fatakul, maka Anda katakan, Qara'a Zaidun. Zaid telah membaca, atau Yaqra'u al-ana. Atau Yaqra'u Zaidun al-ana. Atau Yaqra'u Zaidun ghodan. Kemudian, jika musnad itu berupa isim, contohnya Muhammad seorang yang dermawan, maka jumlah ismiyah itu dalam ilmu balaghah dalalatu ala thubut wa dawam hina idzin. Memberikan faedah thubut, stabil, wa dawam terus menerus. Hina idzin, demikian faedahnya ketika itu. Ketika musnad berupa isim. Maka Muhammad Sakhiyun itu artinya sifat dermawan itu melekat pada Muhammad yang tidak akan pernah terpisah dari dirinya. Sehingga Muhammad itu kemarin dermawan, sekarang dermawan, besok dermawan, tahun depan dermawan, dan seterusnya. Itu menunjukkan thubut wa dawam. Adapun jika musnad itu berupa fi'il, yaitu jumlah fi'liyah, contohnya Zaidun yaskhu. Ini Zaid itu dermawan. Yaskhu dengan menggunakan fi'il mudhari. Maka itu li'ifadati tajaddud. Maknanya dalam kaidah balaghah menunjukkan al-hudus wa tajaddud, baru dan perbaharuan. Kemarin-kemarin dia tidak dermawan, sekarang dermawan. Itu bisa artinya demikian. Dermawan itu bukan satu hal yang stabil pada dirinya. Ya, kadang-kadang. Ini kadang-kadang. Sehingga baru tajaddud. Tajaddud itu muncul baru sesuatu yang belumnya tidak ada. Nanti muncul lagi baru sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Maka dia tidak stabil dermawannya. Wala yufidu dawam. Jumlah fi'liyah tidak menunjukkan terus menerus. Maka kaidah balaghah, jumlah ismiyah itu yufidu thubut wa dawam. Sedangkan jumlah fi'liyah itu yufidul hudus wa tajaddud. Kaidah balaghah. Kemudian musnad terkadang ditaruh di depan, tujuannya untuk takhsis. Takhsis di sini bukan takhsisul am, ya. Di pelajaran usul fikih, takhsis di sini maksudnya qasr. Menghasilkan makna hanya. Lillahil amru, hanya milik Allah segala urusan. Atau untuk menimbulkan optimis dan harapan ucapan Anda kepada orang yang sakit, fi afiyatin anta. Anda dalam sehat. Atau wajib memang diletakkan di depan dalam susunan kalimat, contohnya kaifal hal. Atau untuk bikin penasaran, contohnya laka indil yauma jaizatun. Untukmu ada di tempatku di hari ini sebuah hadiah. Penasaran. Apa ya hadiahnya? Atau untuk menunjukkan kalau itu yang lebih penting dan itulah yang menjadi maksud kalimat berita. Misalnya, masakinu ahlil ishqi, tempat tinggal. Masakin ahlil ishqi, masakin jamak dari miskin. Miskin itu maknanya kasihan. Miskin anta, nah, itu artinya kamu kasihan deh, bukan kamu kiri, bukan. Masakinu ahlil ishqi, orang-orang yang terkena penyakit ishq, jatuh cinta yang tidak terwujud, yang bertepuk sebelah tangan, yang dikasihani, hatta kuburihim, sampai-sampai kubur mereka, alaihi turabu dhulli bainal maqabiri, itu lebih hina daripada kubur-kubur yang lain. Catatan kaki, musnad adalah khobar, yaitu masakin. Ini masakin di situ statusnya musnad. Ini di catatan kaki, lama samia Ibnu Mu'tas hadal bait. Tatkala seorang penyair namanya Ibnu Mu'tas mendengar bait ini, masakinu alil ishqi hatta kuburihim alaiha turabu dhulli, bainal maqabir, maka dia mengatakan la, tidak, wallahi Allah tidak menghinakan debu kubur orang yang kasmaran, yang mati karena kasmaran. Asyik di sini, ahli iski di sini, yang dimaksudkan orang yang kasmaran sampai matinya. Bal ajalahullahu a'azzahu, kata dia. Bahkan Allah memuliakan dan mengagungkannya. Kemudian dia membuat syair dinafsihi untuk dirinya dengan pesan semacam itu, yaitu Allah muliakan dan Allah agungkan. Kata penulis, wakilahuma kadzibun fi da'wahu, dua-duanya bohong semua. Ya, dua-duanya bohong semua, karena perlu rincian. Ya, karena perlu rincian. Yang betul semuanya perlu rincian. Kemudian muta'alliqatul fi'li. Maka muta'alliqatul fi'li bisa bisa jadi bentuknya fa'il, bisa jadi bentuknya maf'ul bihi. Yudhaful fa'il, fa'il itu dibuang tidak disebutkan, boleh jadi karena sudah diketahui, atau al-jahlibi karena memang tidak tahu, atau khawfi minhu karena khawatir dia mengganggu kalau disebutkan, atau khawfi alaihi khawatir dia akan diganggu jika disebutkan, atau al-ikhtisar untuk mempersingkat. Contohnya, kaca itu dipecah. Dan maf'ul bihi dibuang, tujuannya libayan ba'dal ibham, untuk dijelaskan setelah dikaburkan. Atau daf mencegah tawahum, salah paham yang tidak dimaksudkan. Atau lil umum, untuk menunjukkan maknanya itu general, atau untuk meringkas. Atau muru'atil fasilah, untuk kemudian supaya menyamakan fasilah. Ya, supaya fasilahnya sama, akhir katanya sama. Penjelasannya, yang dimaksud dengan muta'alliqatul fi'li adalah fa'il, maf'ul bihi, hal, dharab, jar, dan majrur. Yang paling penting diperhatikan oleh para pakar balaghah di bab ini adalah masalah pembuangan. Dan terutama pembuangan maf'ul dan fa'il. Maka jika Anda katakan kaca itu dipecah, maka Anda membuang fa'il dan Anda gantikan maf'ul bihi sebagai pengganti fa'il. Fa'inal hafda fil kalamil baligh, maka pembuangan dalam perkataan orang yang baligh. Huna di sini tidak boleh tidak ada maksudnya, ada maunya. Semacam sudah diketahui dan Anda ingin meringkas kalimat, atau Anda tidak tahu siapakah yang memecahnya, atau Anda takut kalau menyebutkan namanya nanti Anda akan ditempelengi karena dia tidak terima disebut dan dibongkar namanya, atau takhafu alaihi, Anda khawatir nanti dia akan dihukum jika disebut namanya, atau Anda ingin mengkaburkan pada pendengar, atau untuk mempertimbangkan wazan dan kecocokan saja, atau untuk lebih mengutamakan maf'ul daripada menyebutkan fa'il. Sebagaimana perkataan An-Nazim ada syair tentang masalah ini, wa hadfuhu lil khawfi wal ibhami wal wasni wat tahqir wal idami wal saj'i wal wifaqi wal ithari wal ilmi wal jahli wal ikhtisari. Pembuangan fa'il itu karena khawatir, karena mau mengkaburkan kesamaan wazan untuk merendahkan, tahkir untuk direndahkan. Untuk kemudian atau sebaliknya untuk mengagungkan, karena faktor saja, kemudian kesamaan saja, karena lebih mengutamakan, atau karena sudah diketahui, atau karena tidak diketahui, atau karena ingin meringkas. Sedangkan maf'ul bihi dibuang karena sejumlah tujuan. Yang pertama, menjelaskan setelah mengkaburkan. Wa yakunu dzalika, dan itu terjadi setelah fi'il kata-kata masyiah, kata-kata sya'a, al-masbuk, dan kata-kata sya'a tersebut didahului adat syarat. Contohnya, lau sya'a. Ini, launya adat syarat, sya'anya kata-kata masyiah. Lahadakum ajma'in. Niscaya Allah akan memberikan petunjuk pada semua kalian. Artinya seandainya Allah mengendaki hidayatakum. Seharusnya sebelum lahadakum itu ada sesuatu. Namun sesuatunya dibuang. Yaitu yang dibuang adalah maf'ul bihinya. Sempurnanya lau sya'a hidayatakum lahadakum ajma'in. Walakin ma ba'dahu, akan tapi setelahnya, yaitu kata-kata lahadakum, agna, sudah mencukupi. Sehingga tidak perlu menyebutkan maf'ul bihi. Contoh yang lain, lau syi'tu lasafartu. Maknanya lau syi'tu safara lasafartu. Maka kata-kata lau syi'tu itu ibham, kabur dan tidak jelas. Karena pendengar tidak mengetahui apa yang diniatkan. Lantas ketika Anda katakan lasafartu, maka hilanglah ketidakjelasan. Dan karena sudah hilang ketidakjelasan, maka lam yakun bihajatin, kita tidak perlu menyebutkan maf'ul bihi. Kemudian yang kedua adalah untuk mencegah salah persepsi yang tidak diinginkan. Para pakar ilmu ma'ani mencontohkan dengan perkataan syair Al-Buhturi. Ada kata-kata, hazasna ilal idhami. Ay, hazasna allahma ilal idhami. Dia, mereka gigit daging sampai ke tulang. Seandainya dia mengatakan demikian, hazasna al-lahma, lahmanya disebutkan, lana qasad as-suratu, niscaya tidaklah sempurna bentuknya. Dan niscaya pendengar punya persepsi yang salah, bahasanya gigitkan tidaklah keras dan kuat. Akan tapi tatkala maf'ul bihi dibuang, yaitu al-lahma, maka afhama sami'a, bahwasanya maka penutur itu memahamkan pendengar, annahu nafadha minal lahmi sari'an, ya, bahasanya dia telah gigitannya itu tembus dengan cepat, minal lahmi, meninggalkan daging sampai tulang. Karena sudah sampai tulang, maka tidak ada yang mencegah gigitan yang kuat tersebut kecuali karena ketemu tulang. Kemudian tujuan yang lain adalah untuk memberikan makna umum. Contohnya, wallahu yada'u ila daris salam. Maka maf'ul bihinya dibuang, tujuannya untuk yufidul umum. Wallahu yada'u kulla ahadin. Kemudian yang keempat, ikhtisar, untuk meringkas. Contohnya, aku menyimak dirimu. Uzri itu sambungannya harusnya pakai daun telinga, udun. Maka uzri maknanya uzri ilaika uduni. Kemudian yang kelima, untuk mura'atul fasilah. Mura'atul fasilah. Untuk kemudian menjaga, untuk kemudian supaya menyamakan fasilah. Ada para pakar balaghah tidak menyebutkan kesamaan kata dalam ayat Al-Quran. Akhir katanya itu sama, akhir hurufnya sama, tidak disebut dengan sajak. Itu adab ahlu balaghah. Mereka menggantinya dengan fasilah. Hakikatnya sajak. Namun ta'adaban bil-Quran, karena Al-Quran menegaskan kalau Al-Quran itu bukan syair. Al-Quran telah menegaskan kalau dia bukan syair, maka tidak ada sajak. Maka oleh karena itu, kata sajak diganti dengan fasilah. Contohnya, ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Aslinya wa maqalaka, namun supaya sama dengan ayat-ayat sebelumnya, wadduha wal-layli idha saja, maka ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Rabbmu tidaklah meninggalkanmu, tidak pula marah kepadamu. Nunkanya dibuang supaya sama dengan ayat sebelumnya. Dan qad yakunu, boleh jadi pembuangan itu karena beradab dalam pertutur kata. Contohnya perkataan Buhtari, qad talabna, sungguh kami telah mencari, maka kami tidaklah mendapati laka bagi Anda, fi su'da, di dalam kepemimpinan, wal majri, keagungan, wal makarimi, dan kemuliaan, mithla, sebanding. Nah, apa yang dibuang? Ma talabna laka mithlan, sungguh kami telah mencari permisalan untukmu, ternyata tidak ada yang semisal. Falam najid laka mithlan, ternyata tidak ada yang semisal. Maka dibuanglah maf'ul bihi dari talabna, li'anna dhauqa laisa wihu, karena cita rasa bahasa Arab tidak membolehkan kita katakan kepada mamduh, orang yang dipuji dan dia orang yang besar, talabtu mathilan laka. Namun cita rasa bahasa membolehkan kalimat lam ajid laka mathila. Walihada, oleh karena itu penyair tidak membuangnya dalam kalimat negasi. Kemudian qad yakunu, boleh jadi tujuan dalam semisal bab ini adalah menyebutkan fi'il saja dan meneguhkan, menegaskan terjadinya perbuatan. Semacam firman Allah Ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Maknanya, hal yastawi man ya'lamu wa man la ya'lamu. Maka disebutkanlah yastawi, ya ini, maka penyebutan di sini cuma untuk ya sekedar penyebutan. Demikian juga contohnya ucapan kalimat yang lain, fulanan yu'ti wa yamna'u, ya'kulu wa yashrabu. Al-ghartu, tujuan dari ini semua cuma menyebutkan al-hadas, peristiwa, yaitu pemberian, tidak memberi, makan dan minum. Demikian juga firman Allah Ta'ala, annahu adhaka wa abka, wa annahu wa amata wa ahya. Dialah Allah yang membuat orang itu tertawa dan menangis, mati dan hidup. Tujuan dari ini semua adalah untuk menegaskan pesan yang terkandung dalam kata-kata kerja di atas, fahasbu saja. Wa yaqulu al-balaghiyun, maka para pakar balaghah mengatakan tentang masalah ini, tujuannya cuma untuk menyebutkan kata kerja, ju'ilal fi'lul muta'addi kallazim. Dalam hal ini fi'il muta'addi dijadikan seperti fi'il lazim. Amata tidak disebutkan maf'ul bihi. Wa ahya tidak disebutkan maf'ul bihi. Kenapa? Karena tujuannya cuma ingin mau menyebutkan fi'il. Allah itulah yang mematikan dan menghidupkan. Ya, adhaka, membuat tertawa siapa? Tidak disebutkan. Karena memang tujuannya cuma mau menyebutkan fi'ilnya saja. Ya, demikian di sesi yang pertama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa radha anil hamdulillahi rabbil alamin.